kampung Indonesia. Ling ling ling, kekasih hatiku, kini kau datang lagi. Setelah sekian lamanya kau pulang ke negerimu, aku rindu kepadamu, ingin selalu bertemu. Tak sedetik pun negeriku dapat melupakanmu. Sayang kamu, kau pilihanku.